wis nasibe kutu koyong ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake, seneng mure ngomongan iseng. Kutu tak terima bojoku panjang.